Jangan kau ganggu diri ini. Ku tak mau yang lalu cukup sampai di situ. Kini aku sudah mengerti. Kini tak mungkin ku rasa pedih. Biarlah berlalu. Memang dunia ini tak sejauh. Titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Urakan hatiku masih ada. Tergores ingatan pahitku rasakan. Hari ini hati masih luka. Coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin kelam, luka makin dalam. Hati kini hancur jadi debu. Thank you. Dunia ini tak sejauh kau. kesana.